Gusti Allah Kang Maha Mirah, mugi paring lelampah barokah, sakinah mawaddah warahmah, akhir pecah husnul khotimah. Mangga salatullah. Hola. على النبي محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sedaya, para sesepuh, para pemimpin di desa Penganten, desa Penganten, Kecamatan Ngelambu, Kabupaten Gerobokan, karo dusun tambah mulya, tambah suwe, tambah mulya, tambah tua, tambah mulya. Kecuali jumlah rabi-rabi. Biar mulia ya toh. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sapa wae sing tenanan berjuang di dalamku, ku itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji akan dudui dalane. Ora ming dalan tok. Subulana berarti dalan macem-macem sing dinggo kowe sing di kowe diduduhi. Kalau sabilina satu jalan, tapi kalau subulana berarti banyak jalan. Nah, Anda di tengah banyak jalan itu insya Allah dihidayai, diduduhi, dituntun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pekerjaanmu, kegiatanmu, sekolahmu, fakultasmu, jurusanmu, apa wae, profesimu, kegiatanmu, apa wae, nasabmu, asal-usul desa dan alamatmu, atau apa saja, nek kue tenanan jahadu fina, berjuang, jadi urip iki berjuang, apa wae berjuang. Ya. Jahadu fina, Allah berjanji lanah dianahum subulana. Prateke biasanya ada kata yang pakai cabang, misalnya ini fisabilillah, di jalan Allah, fisyariillah atau syariatillah, di jalan Allah, di dalam janji Allah yang tadi saya sebut itu enggak pakai jalan, enggak pakai opo-opo. Fina, fi itu di atau di dalam, nah itu kami atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyeluruh sifatnya, utuh. Jadi kowe iki urip ning jerone Gusti Allah apa ning jabane Gusti Allah? Apa ana sing ning jabane Gusti Allah? Gusti Allah gede apa cilik? Eh? Ora iso diarani gede, ora iso diarani cilik. Wis ora kecunggah, apa wae sing kok gagas bab Gusti Allah kuwi ora kaya ngono. Jelas ya? Makanya salah satu kalimat thayyibah kalau yang kita ucapkan pada waktu Idul Adha maupun Idul Fitri adalah Allahu Akbar. Akbar artinya apa? Apa? Se. Kabir. Yang panjang kapnya pakai alif, kuwi gede. Misalnya kowe, wit-witan, gajah, kuwi kabir. Tapi nek dudu menungso, dudu makhluk, nek kuwi Gusti Allah, kabir. Baknya yang pakai mat. Jadi bak karena fathah terus nganggu ya, ya toh. Ka mau kabir panjang berarti nganggu alif. Nek bak kasro nganggu ya. Ini udah belajar ngaji ora to iki? Ketok iki dilang-dilang ngene iki. Apal ning ra iso ora iso nulise, ra iso ngerti kata-katane nek iso disampurnakno ya sinau. Boleh kok karang taruna ono jadwal belajar ngaji ya entuk kok. Apa bener remaja masjid? Belajar masjid ono jadwal sinau matematika entuk ora? Remaja masjid duwe acara sinau nandur entuk ora? Apa dudu bidange kuwi? Apa nek remaja masjid ki ngaji, sembahyang, poso, ngono tok. Apa kuwi macul kuwi ya penggaweane termasuk di dalam pekerjaan agama. Apa agama ki meng kuwi salat tok karo poso karo haji karo zakat. Dina iso dijangkepi ya. Jadi misalnya ngene, kita awali sinau barengku lagi karo Kiai Kanjeng Sabidiruddin ki awake dhewe iki pokoke ora obadi ilmu badi pas seduluran ngono lho ya. Ora obadi silaturahmi ora obadi kepandaian badi berkah sing gede-gede ora yo yo badi dadi sedulur badi dadi konco paling orang ngono ya. Gusti nah. Allah sifatnya piro? Kathah wenake dhewe arek kathah. Iya. Duitmu piro? Kathah ra cetha. Kathahe kowe karo kathahe Pak Lurah beda ora? Sithike duitmu karo sithike duite Pak Bupati padha apa ora? Nek kowe sak juta oke apa sithik? Kathah, nek nggo Pak Bupati? Nah, jadi kathah itu tidak menjelaskan apa-apa. Kuwi abstrak, ya ra? Ngono. Wong wedok ayu, ra cetha to? Ra cetha to? Piye kuwi? Apa irunge kudu mbangir? Ra cetha to kuwi? Di Gusti Allah sifate piro? Kathah. Ning malah bener ngomong kathah mergo ra iso diitung. Ah, kowe aja rumangsamu kowe tak nyek. Boom. Ah. Mak iya ya ta. Tak walak-walik kowe. Ngomong kadah kuwi sing luwih bener timbang niku ngomong 99. Kuwi lak sing iso diitung karo ulama. Ming 99 songo apa sifate Allah? Ora kepetung kuatah gitu. Nek temen iki nek ya akeh ki akih. Nek akeh ki akih. Nek Jawa Timur akeh. Nek temen iki napa? Berah. Berah. Berah. Jadi kata yang berbeda bisa punya maksud yang sama. Kata yang sama bisa punya maksud yang berbeda. Dadi kowe aja kerengan. Mergo kabeh iki kudu kok tegeske sik, kudu bener sik lemu manggraita atau untuk mengidentifikasi. Ngono ya. Dadi iki mau ono sing ngomong kuadah tak bantah macam-macam, kiri tak lem bener kowe. Aku takon, Gusti Allah itu terbatas apa tidak terbatas? Tidak terbatas. Maka sifatnya terbatas apa tidak terbatas? Nah, berarti sing bener 99 apa kata? Ah, seneng kowe. Seneng kowe. Pamer engko kowe nang bapakmu bali engko. Wah, kula dilem cak nun mergo kula mung ngomong kata mergo ora ngerti kuwi karepe ati pokoke kata malah jebul bener ngoten nggih. Ada sifat 20, ada sifat 99, ada yang mengatakan lagi 140, ada usah Pak sak piturute oke banget carane wong ngarani. Kuwi ming kaya peristiwa cah cilik ndelok gajah. Ana sing ndelok ketok buntute tok simbolkan gajah kuwi dawa kaya ula, ngono ta? Sing ndelok kupinge bayi cah cilik sing ndelok kupinge menyimbolkan gajah kuwi kaya lompong, ngono ya, kaya godhong lompong. Orang ngerti lompong ta kowe? Oh, sip awan. Nek wong desa orang ngerti lompong tak puncalke nang Jakarta kono kowe. Ben modar kowe. Sing delok wetenge, cah cilik sing delok wetenge ngarani gajah kuwi gedhe lemu, ngono ya. Ada enggak yang bisa melihat Allah? Enggak bisa. Enggak punya alat untuk melihat Allah. Ana ora sing apal la tudrikul absor? Ya, kowe iki ngajung apa? Kok ngene kowe? Ora ngajung. Ayo, oh, bul moto. Eh, sapa sing apal? Tak jaluke hadiah nang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kadus, ya. Pak Kadus. La tudrikul absor. Sapa sing neruske? Wa huwa yudrikul absor, wa huwa latiful khabir. Jenengan sing apal ora mungkin jenengan njaluk duit. Jenengan sing kudu ngekeki ngoten nggih. Ah ngono. Ya ora mungkin kae sing ngekeki mangan wirung karuan kok kon kok duit. Ibu-ibu anak-anakku kabeh tak jak guyon sik ya ben lanyah pikirane, ben pori-porinya terbuka, ben seneng gembira bersyukur hatinya, ben ilmuni Allah gampang lemel bunang jirimu, jiwamu dan rohmu. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya. Oke. Okay. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar itu artinya alat untuk melihat. Ya. Penglihatan ana mripat, ana teropong, ana apa meneh? Kacamata, apa meneh? Nek ming ndelok barang sing ketok cukup nganggo mripat. Ning nek ndelok cintane cah wedok kae nang kowe iso nganggo mripat ora? Ya iso ning gejalane tok, ya ora? Nek ndelok mripate kae ketoke rada tresno karo aku. Itu cuman indikasi lho ya, bukan beneran. Ya ora gak? Gitu. Kae nek ndelok raine ketoke ora mangan rong dino cah iki. Di fakta itu kita duga berdasarkan indikator atau tampak luarnya, gitu ya. Ya aku mencolot-mencolot ini lagi, ben kue lanyah sih. Ya. Latu trikul absa itu artinya, pendekatan apapun, alat apapun yang ada pada manusia tidak bisa dipakai untuk melihat Allah. Ngerti nggih, Pak Yenggi? Sementara Allah bisa melihat seluruh pendekatan manusia, seluruh alatnya manusia untuk melihat. Jadi absor itu, kalau pakai bahasa ini cah-cah sing kuliah, itu metodologi. Alat bantu untuk mencapai sesuatu dan mengetahui sesuatu, metodologi. Ini nanti saya akan bikin workshop ya, bensinau bareng ya. Jadi Allah tidak bisa dilihat dengan cara apapun, dengan alat apapun, nganggo teropong, nganggo keker, nganggo apa ora iso. Ning Gusti Allah iso ndelok kabeh keker-keker kuwi mripat-mripat kuwi karo sing duwe. Kabeh iso ndelok menungso kabeh mah cilik-cilike. Partikel yang terkecil jenenge apa? Sel terdiri dari proton, neutron, elektron. Sing luwih cilik meneh. Tengu kuwi terdiri dari sel-sel. Ora cilik tengu kuwi. Tengu gede banget. Ketok cilik mergo kuwi lemu. Ya ora? Ada yang namanya mikro sampai kuark. Kuark itu nek kok meneh ora nopo-opo menjadi ruang kosong. Jadi aslinya kabeh sing kuwi ketok, sing kuwi krungu, sing kuwi ngrasake iki janjane mung ruang kosong. Karena sel-selmu misalnya sak menungso iki sele ono 500 triliun misalnya ya. Kuwi sak sel dibuka meneh, diteropong meneh, kuwi ono proton, elektron, neutron, ono apa-apa-apa. Terus sing cilik-cilik meneh di sing bagian-bagian diteropong meneh sampai kuark. Kuark iku nek kok teropong meneh wis hampa. Kosong. Jadi sesungguhnya kau adalah kumpulan dari kekosongan-kekosongan. Piye kuwi? Mudara kuwi. Mudara kuwi. Kuwi nek kuwi nglamar cah wedok njur bapake ngerti kuwi kuwi jawabane gampang ah gongan. Kan gitu. Jadi siapa yang sesungguhnya ada? Yang tenan-tenan ono ki sapa? Ming Gusti Allah. Hanya kita kembali ke kalimat tadi, kalimat awal, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subhanahu. Barang siapa tenanan le berjuang pun le ngigo apa-apa ya. Mbuh nyambut gawe, mbuh ngegrab, mbuh warungan, mbuh apa wae pokoke tenanan. Kuwi seneng tenan karo cah wedok kae dan yakin nek kuwi jodohmu ya. Gusti Allah ngung kae dalan. Gitu. Itu jaminan ya. Oke. Ini sekedar awal untuk supaya sampean semua anak-anakku kabeh sak separuh lapangan ini muga-muga karo Gusti Allah dilanyahke pikirane, dibuka pori-pori ilmunya sehingga hidayah Allah turun dari langit langsung ke lapangan ini karena enggak ada atapnya. Atapnya adalah tabir-tabir yang sengaja dibawa oleh para malaikat ke lapangan desa kita ini ya untuk melindungimu. Dan ada dua kantong yang masih di sebelah sana, kira-kira di dekat planet Mars. Nanti akan segera sampai ke sini karena percepatan pesawat malaikat itu tidak bisa ditandingi sama sekali oleh percepatan teknologi manusia semodern apapun. Maka Isra Mi'rajnya Rasulullah yang orang modern harus menempuhnya dengan teknologi yang mustahil bisa mereka ciptakan karena misalnya jarak Isra Mi'raj itu misalnya jaraknya adalah 5 triliun kecepatan cahaya. Mudara kowe. Mudara kowe. Aku takon, nek kowe nyentolop apa? Ana ora sentolop ning kene? Senter. Kowe nyenter nang bulan, tekan bulan berapa menit? Barang orang ngerti piye gitu ya. Tak takoni ayat ora apa, tak takoni bulan ra mudeng. Ya, cahaya dari bumi ke bulan atau dari bulan ke bumi itu berapa lama? Mungkin saya ngisau. Wes pokoknya rasa kayak duit Pak Is modar kape caca wes. 2,5 menit. Kue nyentolok nyenter seret ngenteni rong menit setengah lagi tekan bulan. Maka cahaya bulan sampai ke sini juga 2,5 menit. Kalau ke matahari atau matahari ke sini 8 menit. Jari ini penelitian-penelitian sing kuwe karo aku ora iso mbuktekke mergo ora iso ya wis percaya wae. Wong kuwe arep mbantah ya ora duwe bahan ya to. Ya to arep piye kuwe. Mulane urip iki ora mung sing kok ngerteni. Oke sing ora kok ngerteni, nek sing kok ngerteni nganggo ilmu, sing ora kok ngerteni nganggo iman dan kepercayaan ngono lho, ya ora? Ngono, dadi aja ngeyel, aja mbantah Gusti Allah mergo kuwe ora mungkin ngerti Gusti Allah wong kuwe iki kecepatan cahaya ora ngerti kok saka bulan rene ora ngerti kok anda arep ora percaya karo Gusti Allah mung diguyu tengu kowe. Tengu wing guyu apa meneh wedhus ya to. Dadi nek ana kowe liwat ning ndi ana wedhus mbek ngak kuwi jancane kuwi ngeguyu raimu kuwi. Ning ora mudeng ya to. Ah, gitu ya teman-teman ya oke. Sallu ala Muhammad. Siap sinau. Siap untuk berkah. Malam ini mudah-mudahan meskipun hanya 3-4 jam sampai jam 12 menurut panitia, tak jaluk nang Gusti Allah, tak suwun nang Gusti Allah, iki kaya kowe sekolah S1 dan dadi sarjana engko bengi. Nek sing luwih cerdas berarti kowe lulus S2. Engko bengi Bali wis S2. Sing luwih cerdas dan atine apik sama Allah dipermudah ilmu masuk, maka Anda adalah dokter-dokter pulang dari sini. Langsung motormu tulisi dokter ndasku dhewe ngono gitu ya. Ya. Rumangsamu sekolah iku di 5 tahun. Ini ya tetap sing sekolah, tetap sekolah dintekke nganti khatam. Nek aja niru aku sebab dadi mulane kowe iki aja niru aku, nek aku iki kuliah cukup petang sasi. Soalnya semester 2 wis ora iso mbayar. Mulane aku kuliah Fakultas Ekonomi UGM ming petang sasi. Kuwi pas ujian sing tak garap ming sak pelajaran. Aku menggarap ming ngerjake ujian semester pertama bahasa Inggris. Ono ekonomi perusahaan, accounting, opo-opo ora tak kerjake. 2 menit aku ndelok soal langsung ngadeg tak serahke nang pengawase. Lho kok sudah kok cepet banget. Ambok nganti motor aku rasane jawab. Kulo rasional, wis mesti ra isone kulo niki wis tak bali mawon. Ora dadi sarjana rapateken aku tak tak dodolan wae aku. Ngono ceritane. Dadi aku iki biyen ora sekolah iki ora mergo sak nun ora sekolah ya. Mulane nek arep pinter aja sekolah. Jengun aku iki ora sekolah mergo ora iso. Blas ora iso aku iki sekolah SMA ku ya ming lulus rekayasa. Lulus demi keamanan. Dan rapat guru sama kepala sekolah tak rungokke dari balik gedek karena sekolahku gedek. Luku goniometri itu ilmu ukur apa namanya? Nek geometri ilmu ukur ruang. Kalau ini goniometri ya ilmu ukur bukan ruang. Usul nang kepala sekolah, Pak, saya usulkan ini ainun ini nilainya tidak memenuhi syarat untuk lulus, tapi saya mohon dengan sangat diluluskan. Aneh, kata si kepala sekolah namanya Pak Gerso, ya enggak bisa. Kalau enggak bisa ngerjakan soal, ya Pak, saya usul Pak daripada kita repot setahun lagi, sudah diluluskan saja daripada kita nanti susah perkara selama setahun. Dibantah, yeyeli terus, karena satu ngeyel pol waktu itu, saiki ora, saiki sampe aneh. Santun, arif, bijaksana, alus ya toh. Nah, waktu SMA aku tenanan lagi ngeyel ki. Rambutku gondrong, dipotong karo guru sret. Tekan ngomah tak potong sing kiwa sret. Jadi podo toh, simetris toh. Terus sesuk sekolah lho kok masih gondrong? Kan sudah dihukum kemarin. Sini. Nah, saya potong lagi sini. Kan sudah divonis saya. Kenapa masih dituntut-tuntut lagi? Pokoknya selama SMA aku ngaco terus mulane api ya aku ora sekolah. Nek kue iki api ya sekolah, mergo kue iki wong apik, wong sing iso ngurmati guru kaya aku. Aku buku OSIS tak wek-wek ngarepe kepala sekolah. Kowe aja kaya aku lah. Jadi aku iki wong idho khasana iki sine sederhana. Aja kaya aku, ngono wae. Apik to kuwi? Ora apa-apa jan aku elek arep ngopo kowe. Jan aku ming ngono kuwi. Ning aku tresno karo kowe. Ya, oke, kita pelan-pelan. Saya ingin dibagi dulu, nanti baru kita buka pembelajarannya atau sinau barengnya. Ini sinau bareng ya Bapak. Nah, saya mohon Bapak-Bapak menjadi semacam guru atau pengawas atau dewan juri. Anytime boleh ngerespon, di tengah-tengah boleh motong semua Bapak ya. Nah sebelumnya saya ingin membagi, kemudian nanti kita berkenalan dengan Bapak-Bapak, kemudian kita kenalan sama Kiai Kanjeng. Dan lagunya malam hari ini kita lantunkan berdasarkan siapanya, bukan lagu apanya. Ya, ada Mbak Nia Kurniawati dari, mana Mbak Nia? Dari Mojokerto, ngerti ya? Kalau Mbak Yuli Astuti dari Jombang, ini pasangan, tidak bisa-bisa karena Jombang, Mojokerto, Klambi, Abang, Te, Sopo, kan gitu. Jombang sama Mojokerto tidak bisa dipisahkan. Mbak Yuli dari Jombang, Mbak Nia dari vokalisnya lagi, Mas Islamianto dari Ndelanggu, Mas Imam Fatawi dari Blora, berapa jauh dari sini? 62 kilo, Cak. 62 kilo ya. Kesel ya nek kowe biyen mlakune ya. Terus vokalis yang terbaru, yang paling muda, yang ketika Kiai Kanjeng Pentas ibunya datang dalam keadmil dan mendoakan anak dalam kandungannya, mudah-mudahan besok-besok bisa membantu Kiai Kanjeng. Dan akhirnya Allah mengabulkan bayi yang dalam kandungan ibu itu, namanya Doni Simanjuntak. Jadi dia ibunya dulu nonton Kiai Kanjeng terus berdoa, dan Allah mengabulkan dia sekarang jadi vokalis Kiai Kanjeng. Kelemahannya cuma satu, tangannya terlanjur ditato. Tato itu bahasa apa? Jawa. Sip. Ngono bangga dari wong Jawa. Wong bahasa Inggris ini ru Jawa ya. Tato dadi tato. Ngono to. Terus vokalis satu lagi masih ada enggak? Dan ya. Dan nanti Kiai Kanjeng kita perkenalkan satu persatu supaya kita batin silaturahmi. Sebelum Bapak akan mengenalkan siapa yang di panggung. Jadi gini, tak bagi dulu tiga kelompok, kemudian kita buka, kemudian Bapak-Bapak saya mohon ada yang memperkenalkan beliau yang hadir pada malam hari ini, terus beliau akan jadi dewan juri kita, terus kita mau bareng. Pertama, ini semua dari desa sini atau dari luar? Sing Jobo. Mayoritas ya Pak? Jobo. Yang dari desa sini? Nah, lumayan. Jadi, kue ini dayoh ya, saya menjalur keistimewaan, disugui, alhamdulillah, disugui, orang untuk nesu. Jadi yang kita utamakan adalah remaja-remaja masjid dan Karang Taruna dari desa Penganten. Ini ya, kita utamakan ya. Oke. Yang jauh dari Grobogan, angkat tangan. Probolinggo mana? Jawa Timur, tutup kene kon. Ya Allah. Apa sing kok uber iki? Padu aku. Soalnya aku curiga ke ruang Jawa Timur, pemenang Madura ya. Nelayan Madura itu mendayung sampai tutup lautan perairan Malaysia. Ditangkep kalau perairan. Enggak boleh kamu, tani Indonesia apa? Nelayan Indonesia apalagi dari Madura kok masuk perairan Malaysia. Bukan hak kamu. Loh, saya enggak masuk perairan Malaysia. Dia jawab, saya tadi ikan mujair saya lari. Saya kejar sampai ke sini. Saya mau ambil ikannya, bukan saya mau masuk ke sini. Madura kok disalahno ya. Madura iso ngkor Gusti Allah menene ngeyel kok. Ya ceritaku nek soal kuwi ngono ya. Oke. Sekarang gini, yang sekolah Budinia, pokoknya yang sekolah agama, Mbu Aliyah, Madrasah, UIN segala macam, yang dari desa sini dulu ada enggak? Yang dari desa Penganten ada enggak yang sekolah Mbu Aliyah, Mbu N, Mbu apa? Ada? Ada mak, maju mbak, maju, kasih jalan, maju. Yang sekolah agama, yang pertama kelompok yang sekolah agama baik dari sini maupun dari yang luar, 5 orang paling tidak. Yo, maju yang sekolah agama. Kur yang masih sekolah, ayo maju, sebelah kiri. Yang sekolah agama ya, bukan yang sekolah negeri dan umum. MAN, sip, ayo maju gini, wong limo. Kita utamakan yang dari desa Penganten, ayo maju kono, ayo adik. Iya mas, mana dari mana? Sekolah agama. Ayo mas, sana sebelah kiri. 3-5 orang lebih enggak apa-apa. Ayo mak, sana mbak, ayo mbak. Sana mbaknya dari Manto. Sini semua, dari satu kelompok. Aliyah di sini, satu kelompok semua. Gak apa-apa lewat ngarep, gak apa-apa. Jin ten-ten kuwi ya. Malah lewat buri pak. Jadi ini saya itu. Oke cukup ya 5 orang ya, bismillah. Satu lagi yang sekolah agama, maju mas. Buman, bu opo monggo. Ya, orang. Kemudian sambil menunggu beliau sampai ke tempatnya, yang sekolah umum atau negeri, kuliah umum atau negeri, silakan 5 orang sebelah kanan. Bu, agama, sekolah agama. Oke, sekolah negeri ya. Sudah duduk mas ya. Oke. Oke, mundur sedikit supaya lebih lapang yang di depannya. Sekarang nyuwun sewu yang sudah tidak sekolah diutamakan, yang sudah kerja ya, diutamakan yang sudah punya anak, 5 orang. Dari mana saja? Oke, 2 kelompok di sini, 1 kelompok di sini. Kalau lebih lapang di sini, rawa kelompok ketiga di sini. Ya, nyuwun sewu mas, kelompok ketiga di sini, kelompok orang-orang tua. Sing wis duwe anak, sing wis ora sekolah. Oke. 1 2 3 4 5. Kowe ndi ana? Oh, ya, ya sip. Oke. Wis kenal tak guru? Kenalan. Nah, ngono dulur wis beres wis. Bisa ana manfaate, ayo. Kowe kok fokuse wong wedok wae sing ditoleh. Oh, ya wis ora apa-apa. Kenalan semua ya. Tentukan nama kelompok masing-masing dan pilih juru bicaranya. Pun yang lainnya juga boleh. Langsung rembukan sik, jenenge apa? Syukur jenenge khas, minimum khas gerobokan. Nek ora ya syukur iso khas keman, pengantin. Pengantin. Nama kelompok sampean apa? Misale asu, misale. Mungkin cilik kono babi, misale ngono lho. Angel. Ini yojo lah ya, apik lah ya. Ya asu ya apik, ning ya ora apik nek dienggo jeneng ngono ya. Oke. Saya tanya dulu. Sik, Bapak-bapak, kita sabar sebentar ya. Nanti setelah ini dibagi, mereka nanti akan belajar di mencari tempat. Setelah itu kita kasih waktu 1 jam, setengah jam, nanti baru presentasi. Selama mereka pergi nanti kita buka acaranya, kita ngaji bersama. Wes jenenge jelas? Joni, mikrofon, nama kelompok pertama apa Mbak? Pakai mikrofon. Ya. Bersemi. Waduh, bersemi ya. Apa nih bersemi, kira-kira Mbak? Gerobokan bersemi. Gerobokan bersemi, yeah. Oke, sip. Oke. Juru bicaranya? Nggih. Loh, apakah nggih itu menjelaskan siapa dia? Bagaimana caranya kita tahu nek nggih? Siapakah juru bicaranya atau? Assalamualaikum. Kula Ulfa. Ulfa ya. Dari. Dalam? Dari Tawang Harjo. Grobogan. Grobogan. Oke, ada pertanyaan? Sakniki pun payu, Cak. Mujar ya, mujar. Wongo kan ya. Saya sengaja nanya itu ben do kecelik ya. Hidup Ulfa. Yes, oke. Wis meteng durung. Pangestunipun, Cak. Yes, aduh ya Allah. Mampuslah jomblo-jomblo. Oke, kelompok berikutnya, Mas, monggo Mas. Kelompok pekerja, Pak. Ini kelompok senior yang sudah punya anak, sudah lepas sekolah, sudah bekerja. Oke. Oh, jenenge pekerja, ngono. Nama kelompoknya? Nama kelompoknya pekerja. Oke, nama kelompoknya pekerja. Oke. Juru bicaranya? Saya, Cak. Ya, saya ki Raceto sapa? Mulyono. Dari Desa Penganten. Dari Desa Penganten sini. Iya. Oh, sip. Enggak ada pertanyaan toh? Lanang kok mau takon opo. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini kelompoknya namanya Arek Jancuk. Sik, Bapak-bapak. Kita sudah seduluran enggak apa-apa ada kalimat kan begitu ning kira-kira pantes ora. Pantes, Pak. Bapak-bapak tolong. Ya apa nek sampean kroso piye nek iki kelompok janjuk iki. Bapak tolong, Pak. Sampean merasa nyaman ndak, Bapak-bapak? Tidak nyaman. Kurang nyaman. Nah, jadi kita bebas tapi tidak boleh bikin orang tidak nyaman. Jelas ya? Rumusnya ya, ayo kau popo tak gantiin. Wong akeh sikil wedhus ya ora apa-apa lah nek jancuk ya aja jancuk itu ya boleh-boleh saja ning aja njur kok resmek-resmekke. Kita semua ini Islam Nusantara, ning rasa diomong-omongke wis cetha Nusantara. Ora ana kok wedhus nanti aku wedhus ya ora ana. Ayo Mas, tolong satu lagi Mas. Apa Mas? Yo. Sing nyaman untuk semuanya. Niki mung manut mawon kula, jare Mas niki santri dugal ngoten ya. Santri dugal, nek dugal masih tidak ada masalah kayaknya menurut saya ya, nggak apa ya. Santri dugal, awas nek pendapat nuran dugal blas, pendapat nun lucur-lucur waya, awas pinggul ya, oke. Tepuk tangan untuk tiga kelompok yang akan menjadi ujung tombak dari Sinau bareng kita pada malam hari ini, oke? Sekarang aku takon nang tiga kelompok. Kowe arep tak takoni ini. Nek ono dhuwur berarti ono. Nek ono ilmu sing ombo berarti ono sing. Nek ono ilmu sing jero berarti ono ilmu sing. Kowe milih sing ndi? Sing cethek apa sing jero, sing ombo apa sing ciut, sing dhuwur apa sing ndek? Apa sing sedengan? Piye carane aku nentokke sedengan pora, cethek pora, wong aku urung kenal kowe. Apa nek kowe wis sarjana berarti ilmune dhuwur? Apa mesti? Apa nek kowe mung wong tani ning desa njur ilmune ora jero? Urung mesti ya toh? Nah, jadi nek prasaku wis pokoke tak takoni ku iso jawab monggo, ora iso jawab ya sak karepmu. Ngono ya? Oke. Supaya Anda ikut pembukaan, pertanyaannya saya tunda setelah kita buka. Kemudian beliau akan perkenalkan diri, beliau akan jadi dewan juri, beliau-beliau di sini ya. Nah, saiki awakmu melok khusuk pembukaan, aku njaluk. Ini Allah nomor satu. Ono poe nek ora ana Allah dadi ora ana, ya ra? Nggih. Jadi yang ada hanya Allah sebenarnya. Yang lain itu dianak-anakke mengono to. Ngono ya. Setelah Allah siapa yang nomor yang paling penting bagi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ora ana Kanjeng Nabi ya awake dhewe nang kene iki. Ora nglumpuk. Nglumpuk ngene iki mergo semua adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ndak? Mergo kabeh tresna karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener ta, Kak? Gitu. Karena kalau kita sholat juga menyebut Rasulullah, kita menyebut Ibrahim, gitu ya. Dan seterusnya mbah kita. Wong Jawa mbahne Ibrahim apa putune Ibrahim? Mutar kira iso jawab ge. Nek wong Arab karo wong Yahudi Israel kan putune. Lah nek wong Jawa ki biyen ki putune Nabi Ibrahim, anane Jawa ki setelah Nabi Ibrahim apa sadurunge wis ana? Nan. Nah, teliti ya. Teliti pembagian manusia setelah kapal Nabi Nuh mendarat di Turki sebelah selatan, itu ada pembagian tugas. Mimpin Nabi Nuh kuwi rono le, kuwi rono le, kuwi rono le, ngono ya. Maka kemudian muncullah bangsa-bangsa yang berbeda-beda di berbagai jurusan, yang cuaca tanah buminya berbeda-beda sehingga manusianya juga berjenis-jenis, termasuk kulitnya tidak sama warnanya, cara berpikirnya tidak sama, sebab cara berpikirnya orang yang musimnya dua caranya berpikir beda dengan orang yang musimnya empat. Cara berpikir orang sing ratau ngrasake adem banget nganti 50 derajat ora padha carane mikir urip karo wong sing penak banget urip ning Pulau Jawa ngene iki ya. Oke, jadi kita buka dulu dengan Al-Fatihah kemudian selawat, aku njaluk pambuka, aku takon sik, kowe milih khotmil Quran apa selawat Naria? Naria. Oke, apal kabeh ya? Apal, amin ya rabbal alamin. Jadi Mas Bobit, teman-teman Kiai Kanjeng, saya minta setelah Al-Fatihah waladzolin amin, kemudian masuk, ya, kemudian pambuka, kemudian selawat nariyah, aku nyaluk nada nisik untuk memulai dengan Al-Fatihah. Bareng-bareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام على alaika ya Rasulallah, assalatu wassalam alaika ya I'm not afraid to die.